sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jadi melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah dan juga nikmat yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat duduk di majlis ilmu. Karena seorang bisa beriman dengan sebenar-benarnya dikarenakan bimbingan ilmu. Ayuhal muslimun dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salikin atau Minhajus Salikin, dan kita sudah masuk ke bab tentang sifat wudu. Bab penjelasan tentang tata cara wudu. Kita baca apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Nanti setelah itu kita akan rinci satu persatu. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab sifatil wudu. Bab penjelasan tentang tata cara wudu. Wa huwa an yanwiya raf'al hadas. Yaitu yang pertama, dia meniatkan untuk mengangkat hadas. Tentunya ini hadas kecil ya. Awil wudu'a lis-salati wa nahwiha, atau meniatkan wudu untuk melaksanakan salat atau yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci padanya seperti tawaf atau seperti membaca Al-Qur'an menurut salah satu dari madhab yang empat seperti madhab Imam Syafi'i. Qala rahimahullah taala wa niyyatu, dan niat itu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha, dan niat itu merupakan syarat untuk seluruh amal. Min taharatin wa ghairiha, baik itu berupa bersuci atau selain bersuci. Harus ada syaratnya. Harus ada niatnya. Dan di dalam niat itu ada dua. Pertama, niat amalan tersebut. Ya, niat amalan tersebut. Artinya ketika dia niat berwudu atau dia mau berwudu, maka niatnya berwudu. Ya. Kalau niatnya untuk melakukan mandi janabah, maka dia niatkan untuk mandi janabah. Harus ada niatnya, ya, harus ada niatnya. Ini yang pertama. Niat amalan, ya, niat amalan tersebut. Kedua, niat untuk siapa amalan tersebut. Ini berlaku pada ibadah. Ketika dia melakukan satu amalan ibadah, dia persembahkan untuk siapa, ya, amalan tersebut, yang tentunya hanya untuk Allah semata. Nah, yang kedua ini dibahas dalam pembahasan tauhid. Ya. Yang kedua ini dibahas dalam pembahasan tauhid. Adapun yang pertama itu dibahas dalam pembahasan fikih. Ya, meniatkan amalan tersebut. Seorang misalkan janabah, ya, junub, dia junub, kemudian dia lupa, terus mandi, dia mandi. Tapi ketika mandi, dia dalam keadaan lupa bahwasanya mandinya itu mandi janabah. Karena memang, karena dia lupa, dia janabah. Berarti mandinya juga bukan mandi janabah. Maka dia harus mengulang kembali. Ya, karena belum ada niat. Ya, belum ada niat untuk mengangkat hadas besar. Nah, qala rahimahullah ta'ala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa inna li kulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkannya, apa yang dia niatkan. Ini ada dua. Di dalam hadis ini ada dua. Yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Artinya dia niatnya apa? Amalan tersebut niatnya apa? Ya, seperti tadi mandi. Ya, seperti tadi mandi. Niatnya apa? Mandi janabah atau mandi biasa? Nah, hanya saja terjadi khilaf di antara ulama tentang wudu. Apakah wudu ini perlu niat atau tidak? Kenapa terjadi khilaf di antara ulama? Karena wudu ini adalah satu ibadah yang tidak ada gerakan yang menyerupainya atau amalan yang menyerupainya. Berbeda dengan mandi. Ya, berbeda dengan mandi. Antum mandi janabah dengan mandi apa? Mandi biasa, ada bedanya tidak? Tidak ada bedanya, kecuali emang ada sunnah-sunnahnya, ya. Ada sunnah-sunnah, tapi secara umum mandinya sama. Ya, mandinya sama. Namanya karena ini ada kesamaan, ya, maka harus ada niatnya, gitu. Harus ada niatnya. Nah, tapi wudu katanya, kalau wudu tidak ada gerakan-gerakan, ya, amalan-amalan yang semisal dengan wudu, maka ketika seorang berwudu sudah otomatis pasti dia niat berwudu. Itu, ya, ada sebagian ulama berpendapat artinya tidak perlu niat dalam berwudu, tetapi pendapat yang kuat, yang rajih, keumuman ayat apa hadis ini, ya, innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung apa niatnya. Jadi tetap harus harus niat, ya, melaksanakan wudu atau wudunya untuk apa itu. Terus kemudian yang kedua di sini, dari bagian yang kedua dari hadis, likullimri'in manawa, dan setiap sesuatu itu tergantung apa yang dia niatkan. Artinya apakah niatnya untuk Allah atau niatnya untuk selain Allah. Ya. Suma yaqulu, kemudian dia mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah sebelum dia berwudu. Wa yaghsilu kaffaihi salasan, kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Summa yatamadmada wa yastansyiqa salasan. Kemudian dia berkumur-kumur. Kemudian dia melakukan istinsyak. Ya, istinsyak itu adalah menghirup air. Ya, menghirup air ke dalam hidung. Ya. Kemudian di sini tidak disebutkan oleh muallif, yaitu istinsar. Apa istinsar? Mengeluarkan. Ya. Kalau istinsyak memasukkan air lewat hidung, dihirup, kemudian istinsyar itu dibuang, ya, dibuang dari hidung. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang hukumnya. ini beliau ingin menjelaskan tentang sifatnya, cara tata caranya. Bisalasi ghurafatin, dengan tiga kali cidukan, ya, dengan tiga kali cidukan berarti tiga kali, tetapi untuk berkumur-kumur dan istinsyak itu dengan satu kali, ya, dengan satu kali. Dengan tiga kali, artinya jadi tiga kali cidukan itu, satu ciduk itu untuk berkumur-kumur dan untuk istinsyak, ya. Nah, jadi bukan enam kali, bukan kumur-kumur dulu, selesai kumur-kumur, kemudian istinsyak. Berarti ada enam kali kan, enam kali cidukan. Tapi yang di sini beliau sampaikan itu tiga cidukan, ya, tiga cidukan. Itu yang pertama untuk kumur-kumur dan istinsyak. Yang kedua juga sama, berkumur-kumur istinsyak, dan ketiga kali juga sama. Dan setiap kali istinsyak juga, ya. Istinsyar berarti tiga kali. Jadi berkumur-kumur tiga kali, istinsyak tiga kali, istinsyar tiga kali. Dengan tiga kali cidukan. Nah. Summa yaghsilu wajhahu. Kemudian dia mencuci wajahnya salasan tiga kali. Nanti kita akan bahas batasannya. Wajah itu sampai mana, ya. Dari mana sampai mana. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Dan kedua tangannya sampai siku tiga kali. Wa yamsaha ra'sahu, dan mengusap kepalanya. Min muqaddamihi, dari depan kepalanya. Ila qafahu, sampai ke apa ini, tengkuk ya, apa belakang sampai sini. Biyadaihi, dengan kedua tangannya seperti ini, ya. Summa yu'iduhuma, kemudian mengembalikan kedua tangannya. Ilal mahallil ladzi bada'a minhu, ke tempat yang dia bermula di sini, kemudian diusap ke belakang sampai sini, dikembalikan lagi. Itu. Nanti kita akan bacakan hadisnya, ya. Marratan wahidatan, satu kali. Jadi bukan tiga kali, ya. Kalau ini satu kali. Summa yudkhila sababataihi fi udunaihi. Kemudian setelah ini balik ke sini, memasukkan telunjuknya ke apa, telinga. Wayamsahu biibhamaihi zahirahuma. Kemudian kita masukkan, mengusap jempolnya ini luar telinga. Ini luar telinga, ya. Telunjuknya masuk ke dalam telinga, terus ininya mengusap telinganya. Summa yaghsila rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Ma'al ka'baini, disertai dua mata kaki. Salasan, masing-masing tiga kali. Hadza akmalul wudu'i, ini merupakan wudu yang paling sempurna. Alladzi fa'alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fardhu min dzalika, dan yang wajib dari wudu itu. Ayyaghsila marratan wahidatan, yaitu mencuci satu kali. Itu yang wajib, ya. Jadi kalau misalkan seorang mencuci anggota wudunya satu kali, sudah mencukupi, ya. satu kali dengan sempurna maksudnya ya. Satu kali dengan sempurna maka cukup satu kali. Sah wudunya. Tidak perlu dua kali atau tiga kali. Wa ayyurattibaha ala ma dzakarahullah. Dan dia juga wajib mentertibkannya. Ya, tertib. Tidak boleh dia ngacak. Misalkan awalnya kakinya dulu baru berkumur-kumur. Kemudian membasuh tangannya atau mencuci tangannya baru dia mencuci wajahnya. Nah, itu tidak boleh. Harus tertib ala ma dzakarahullah, sesuai apa yang disebutkan oleh Allah biqaulihi, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir hayat. Ya, ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi yang seperti yang dijelaskan oleh muallif ini, tata caranya, tertibnya. Wa alla yafsila bainaha bifasilin tawilin urfan. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh terputus antaranya, yaitu antara cucian anggota yang satu dengan yang lain, dengan waktu yang panjang, urfan secara urf. Artinya, kalau itu secara uruf tidak panjang, boleh. Ya, walaupun ada jeda waktu sedikit. Contohnya, dia berwudu, baru membasuh wajah, kemudian airnya habis. Ya, kemudian airnya habis. Terus dia pindah ke tempat yang satunya, misalkan ya. Cari ember atau yang lainnya, melanjutkan, itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalkan dia harus berjalan dulu misalkan ke tempat lain, ya, atau ke rumah orang untuk cari berwudu, maka itu ya tidak boleh. Berarti itu tidak mualah, bahasanya tidak terus menerus. Yang intinya kalau misalkan ada fasil, ya, pemisah atau terputus dengan waktu yang sedikit, itu tidak mengapa dia melanjutkan, ya. Tetapi kalau terputus dengan waktu yang panjang, maka tidak boleh dia melanjutkan, tetapi dia harus dari mana? Dari awal, ya, dari awal lagi. Itu. Nah, bihaitsu la yambani ba'dahu ala ba'd. Nah, kalau misalkan sekiranya yang satunya tidak terbangun satu dengan yang lain, maksudnya terpisah gitu. Artinya kalau terlalu jauh waktunya, ya, terlalu jauh waktunya, itu seolah-olah wudu tersendiri, ya, wudu tersendiri. Maka jika itu wudu tersendiri, ya dilakukan dari awal, ya, dilakukan dari awal. Tapi kalau misalkan tadi hanya sekedar beberapa langkah, beberapa detik, ya, untuk melanjutkan wudu, itu tidak mengapa. Wa kadza kullu mashturitat lahul muwalah. Dan begitu pula setiap yang disyaratkan padanya muwalah. Terus apa muwalah itu tidak terputus. Ya, tidak terputus. Insya Allah kita akan jelaskan satu persatu pembahasan tentang wudu ini. Yang pertama adalah tentang niat, ya, meniatkan raf'al hadas, mengangkat hadas. Tadi sudah kita singgung sedikit, ya, bahwasanya niat ini merupakan syarat dari seluruh amal. Dan niat ini ada dua, yang pertama itu meniatkan amalan tersebut, harus ada niatnya. Dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, baik itu wudu ataupun yang lainnya. Ya, baik itu bab toharah, ya, bersuci ataupun bab ibadah atau bab yang lainnya. Harus ada niatnya. Nah, kemudian untuk niat ini wala yusra'u at-talaffuzu biha li'adami thubutihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab lain bahwasanya tidak disyariatkan at-talaffuz mengucapkan niat karena hal itu tidak dicontohkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para ulama lain mengatakan mahallun niyah al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Dunal lisan, bukan di lisan. Bittifaqil muslimina fi jami'il ibadat, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, para ulama kaum muslimin dalam seluruh ibadah. Hal ini sebagaimana oleh dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, dikatakan oleh Syekhul Islam seperti itu. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Bahkan Syekhul Islam mengucapkan dalam kitabnya yang lain bahwasanya apabila ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang diniatkan dalam hati, misalkan dia melakukan salah satu ibadah sholat, ya, ucapkan sholat. Di lisannya dia mengucapkan sholat zuhur, kemudian di hatinya dia meniatkan sholat asar. Maka apa? Mana yang diambil? Mana yang dijadikan patokan? Maka yang jadi patokan adalah yang ada di dalam hati. Karena mahal niat, tempat niat itu adalah apa? Hati, bukan lisan, ya, bukan di lisan. Niat itu secara bahasa al-qasdu. Qasdu itu adalah tujuan, keinginan, ya, keinginan. Seorang ingin minum, ingin makan, ingin keluar rumah, ingin ke sekolah, ingin dan seterusnya. Itu keinginan, itu niat. Ya. Coba kita lihat, kita perhatikan. Apakah orang yang mau minum, dia bicara dulu, saya niat mau minum. Kemudian mau makan, saya niat mau makan. Kemudian ada lagi ke pasar, ke banyak hal yang dia lakukan, itu keinginan, itu niat dia. Itu niat dia. Tetapi tidak disebutkan, kan? Tidak diucapkan dengan lisan. Itu niat secara bahasa al-qasdu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjelasan tentang at-tasmiyah. Mengucapkan bismillah, Di sini beliau mengatakan summa yaqula bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah terjadi khilaf di antara ulama tentang hukumnya. Di antara mereka ada yang mengatakan wajibnya mengucapkan bismillah. Ya, wajib mengucapkan bismillah. Berdasarkan hadis, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat, yaitu tidak sah salat seseorang bagi yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu seseorang bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Akan tetapi hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya, ya. Terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Sehingga mengakibatkan terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum membaca bismillah ketika sholat. Yang menganggap sahih hadis tersebut maka berpendapat bahwasanya membaca bismillah ketika berwudu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, jadi harus dibaca, ya, harus dibaca. Dan sebaliknya bagi yang mendhaifkan hadis tersebut maka hukumnya tidak wajib tetapi mustahab, ya, menggunakan dalil secara umum, ya, menggunakan dalil secara umum, yaitu setiap perkara yang baik dimulai dengan bismillah. Naam. Kemudian yang berikutnya al-muwalat. Al-muwalat atau di sini belum dibahas, ya. Di akhir nanti. Kemudian yang berikutnya itu wa yaghsilu kaffaihi salasan. Kemudian dia mencuci kedua tangannya salasan tiga kali. Sebelum kita bahas, kita bacakan dulu secara menyeluruh hadis yang berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Humran maula Utsman, dari Humran dia adalah maulanya Utsman. Maula itu adalah bekas budak, ya. Yang sebelumnya budak Utsman bin Affan radhiyallahu an kemudian dibebaskan. Ya, dibebaskan. Itu namanya maula. Anna Utsman ibn Affan, bahwasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Meminta satu tempat untuk berwudu. Ya, seperti ember bejana lah, ya, bejana. Fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Fa ghassala kaffayhi salasa marrat. Maka dia pun mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Summa madmada wastansara. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsar. Dalam riwayat lain wastansyaqa, beristinsyak. Ya. Berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung, kemudian istinsar mengeluarkannya. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Salasa marrat, tiga kali. Summa ghassala yadahu al-yumna. Kemudian mencuci tangannya yang kanan ilal mirfaqi salasa marrat. Sampai ke siku tiga kali. Summa ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik. Kemudian mencuci tangannya yang kiri seperti itu pula, yaitu 3 sampai mirfaq, yaitu sampai siku 3 kali. Summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna. Kemudian mencuci kakinya yang kanan ilal ka'baini salasa marrat. Ya. Sampai mata kaki 3 kali. Summa ghasala al-yusra mithla dhalik. Kemudian mencuci kakinya yang kiri 3 kali seperti itu pula, yaitu 3 kali sampai 2 mata kaki. Summa qala, kemudian mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu nahwa wudu ihada, berwudu seperti wuduku ini. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa nahwa wudu ihada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Summa qama faraka'a rak'ataini, kemudian dia berdiri dan dia melakukan salat 2 rakaat. Lam yuhdisu fihi ma nafsah, dia tidak berbicara pada dirinya tentang sesuatu pun, maksudnya tidak terpikir urusan-urusan dunia, ya, tidak terpikir urusan-urusan dunia. Setelah berwudu, dia terpikirnya hanya untuk melakukan salat. Apa baginya, pahala baginya, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, ya. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, disebutkan di dalam hadis lain tata cara mengusap kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam hadis yang lain ditambahkan, bada'a bi muqaddami ra'sihi, ya. Sini ada yang dalam. Di dalam riwayat lain disebutkan, bada'a bi muqaddami ra'sihi ila qafahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula bi muqaddami ra'sihi, dari awal ininya, muqaddam, depannya, ila qafahu, sampai ke tengkuknya. Summa raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya, kedua tangannya, ya, ila alladhi bada'a minhu, ke tempat yang dia bermula tadi, ya. Nah, di dalam hadis itu menunjukkan tata cara mengusap kepala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti kita akan bahas beberapa pendapat dari ulama tentang hal tersebut. Ini adalah dalil secara umum tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan oleh muallif dalam kitab. Nah, di sini kita bacakan hadisnya, ya. Hadisnya bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Yang pertama adalah ghuslu kaffaihi, yaitu mencuci kedua telapak tangannya, ya. Salasa marrat, 3 kali. Para ulama menyebutkan hal ini termasuk perkara yang disunnahkan. Ya. Perkara yang disunnahkan. Hanya saja di sini ada catatan. Ketika seseorang bangun dari tidurnya, ya, ketika seseorang bangun dari tidurnya, maka tidak diperbolehkan baginya langsung memasukkan tangannya ke tempat air, ya. Tidak boleh dia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air, kemudian dia mencuci tangannya untuk berwudu, ya. Ya, mencuci tangannya 3 kali. Itu dilarang. Bagaimana caranya? Ya caranya di ini kan. Itu bisa dialirkan atau dia menggunakan gayung, ya, untuk mencuci kedua tangannya. Tidak boleh dimasukkan. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan hal itu adalah wajib. Artinya tidak boleh. Kemudian yang berikutnya kata beliau di sini, summa yatamadmadha wa yastansyaqa wa yastansyaqa. Berkumur-kumur dan beristinsyak. Sebenarnya kumur-kumur ini dan istinsyak ini termasuk dalam mencuci wajah, ya, masuk di dalam mencuci wajah. Karena memang di dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Yang diperintahkan itu adalah mencuci wajah kalian. Dan tidak disebutkan berkumur-kumur dan istinsyak. Tetapi berkumur-kumur dan istinsyak ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah di antara dalil yang menyebutkan tentang disyariatkannya berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Adapun dalam istinsyak disebutkan dalam hadis yang lain, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaima." Maka berlebih-lebihanlah dalam melakukan istinsyak. Jadi benar-benar menghirup. Gitu ya. Illa an takuna shaima, kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Artinya kalau dalam keadaan berpuasa jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Kenapa? Karena khawatir batal puasanya, ya, khawatir batal puasanya. Kalau enggak sengaja gimana? Istinsyak kan itu enggak bisa diukur, kan? Nah, pas diinsyak hirup ternyata apa? Terbawa. Itu tidak mengapa, insyaallah, ya. Tidak mengapa. Nanti itu kita bahas. Tapi sudah waktunya sudah ini lupa ana. Harusnya 2 pekan ini kita bahas permasalahan puasa, ya. Qadarullah. Ada satu lagi? Ada lagi, ya. Insyaallah mudah-mudahan, ya, kita bisa kita bahas. Walaupun tidak bisa seluruhnya, setidaknya apa? Beberapa hal penting kita bahas, ya, kita bahas. Nah, itu di bab puasa akan kita bahas. Nah, itu dalil yang menunjukkan disyariatkannya istinsyak. Adapun istinsar disebutkan dalam hadis yang lain, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma tsumma liyastansir. Barang siapa yang berwudu di antara kalian, maka hendaklah dia menjadikan di hidungnya itu air, maksudnya istinsyak, ya, menghirup. Summa liyastansir, kemudian dia melakukan istinsar, yaitu membuang air yang tadi dihirup, ya, yang tadi dihirup, yang disebut dengan istinsyak. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan semua itu disyariatkan, baik berkumur-kumur, istinsyak, dan istinsar. Nah, hanya saja terjadi khilaf di antara ulama tentang apakah berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsar ini hukumnya wajib atau sunnah. Ya, hukumnya wajib, apakah sunnah? Adapun kita sebutkan dulu ininya, apa definisinya, apa itu berkumur-kumur. Idaratul ma fil fammi, ya, memutar air di mulut, ya. Wa tamamul madmada ayaj'al al ma fil fammi thumma yuharrikuha thumma yamujjuhu. Dan berkumur-kumur yang sempurna itu adalah seorang menjadikan air di dalam mulutnya, kemudian dia menggerak-gerakannya, kemudian setelah itu dia membuangnya. Kemudian yang kedua, istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu isalul ma ila dakhil anf, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Wajadabahu bin nafs ila aqsal fam, dan dia menghirupnya dengan napas, ya, dengan napas. Dengan napas sampai ke ujung. Ya, sampai ke ujung. Nah, apabila dia mengeluarkannya itu namanya istinsar. Ya, apabila dia mengeluarkan setelah ke ujung, kemudian dia mengeluarkannya itu namanya istinsar. Nah, itu definisi dari madmada, istinsyak, dan istinsar. Jumhur ulama beranggapan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsar itu hukumnya sunnah. Ya, jumhur ulama berpendapat itu adalah sunnah. Sementara ulama yang lain mengatakan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan dalil yang tadi disebutkan, karena diperintahkan oleh Rasulullah, idza tawaddata famadmid. Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah, perintah. Selain itu pula, para ulama menyebutkan bahwasanya berkumur-kumur ini masuk ke dalam bab ghuslul wajhi, ya, membasuh wajah, ya, membasuh wajah. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan rincian tentang wudu ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.